Semoga bisa sejak ini tidak ada lagi Facebook. Kalau mau beli HP yang murah-murah. Kalau suatu waktu hilang gak rugi banyak. HP yang agak keker, ya agak kokoh itu. Kalau suatu waktu ada anjing menggonggongi antum, bisa dibuat melempar anjing di saat tidak ada batu. Ya. Kalau yang mahal-mahal yang pakai gini-gini itu, pikir dia lebih baik digigit anjing daripada saya lemparkannya. Hati-hati ya ikhwan. Sudahlah sadar, jangan mau kita digiring oleh pedagang-pedagang Yahudi, produsen-produsen Yahudi, Cina, komunis dan yang lainnya. Jangan mau kita diperbodoh oleh mereka. Wahai muslimin, sadar, sadar muslimin. Hentikan arus menuju jurang kehancuran ini. Nah,